yang disebut dengan arba mustamil. Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu yang dimaksud dengan arba mustamil, yaitu hari raya terakhir di bulan Safar yang pada tahun ini jatuh pada tanggal 1 Januari pas bertepatan dengan tahun baru, yaitu pada tanggal 28 Safar tahun 1435 Hijriah. Nah, kemudian kita juga sudah jelaskan dasar yang menjadi keyakinan akan adanya arba mustamil, seperti yang disebutkan oleh Syekh Kabir Farid bin As-Sukarjanji, ya, itu adanya bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari tersebut, dan bala itu tidak sedikit, dan 320.000 ini jumlah yang sangat besar. Dan kita sudah jelaskan keyakinan bahwa bulan Safar itu adalah bulan yang tidak baik, sehingga kita harus menghindari hal-hal ini. Nah, kemudian apa saja yang harus dilakukan supaya paling tersebut terhindar, sudah juga kita jelaskan. Kemudian kaitannya dengan akidah, ya. Nah, sekarang lalu kita jelaskan juga pandangan Islam terhadap keyakinan tersebut. Kita katakan bahwa keyakinan bahwa bulan Safar itu bulan yang tidak baik, kemudian ada yang disebut dengan arba mustamil, itu adalah dalam istilah akidah disebut tatayyur. Tayur itu apa? Tayur ini juga sudah kita jelaskan definisinya. Yang intinya tayur itu adalah nasib sial, ya, yang akan ditimpa seseorang karena dia melihat atau mendengar atau mengetahui sesuatu. Jadi nasib sial itu dihubungkan dengan sesuatu yang dilihat, didengar, dan diketahui. Hubungannya tidak logis dan tidak syar'i, tidak ada hubungan sebab akibat menurut logika, dan dalam agama juga tidak ada. Nah, karena itu sebagaimana kita jelaskan bahwa tayyib ini merupakan keyakinan orang-orang jahiliyah yang kemudian diadopsi oleh banyak masyarakat, ya, termasuk masyarakat kita. Kemudian kita juga sudah jelaskan bahayanya, kemudian komentar dari Yusuf Qardawi terhadap masalah ini. Nah, sekarang kita akan jelaskan satu ayat yang terdapat dalam surat At-Taubah, yaitu ayat ke-51 berkaitan dengan masalah tayyur. Ayat itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa kecuali ma apa ya, terbiar. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah katakan bagi kami. Ya. Ayat artinya la yusibana khairun wa la dharrun. Tidak akan sekali-kali tidak akan menimpa kami khairun wa la dharrun. Kebaikan ataupun keburukan. Jadi maksudnya kebaikan tidak akan pernah. Nah, di sini kita lihat Al-Quran, bahasa Al-Quran, Allah menggunakan kata lan. Lan itu artinya sekali-kali tidak akan, tidak akan pernah, tidak akan pernah selama-lamanya, tidak akan pernah selama-lamanya menimpa kita atau terjadi pada diri kita apa? Kebaikan dan keburukan. Wala khaufun wala rajaun, rasa takut dan juga rasa harap. Ya, rasa takut kita ataupun rasa harap kita juga tidak akan pernah terjadi pada diri kita. Wala syaddatun wala rahab, saat sulit dan saat lapang itu juga tidak akan pernah menimpa kita. Illa kecuali huwa muqaddarun alaina maktubun 'inda Allah, kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah terhadap kita dan tertulis hal tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa pengertiannya? Jadi sekali lagi saya jelaskan, tidak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagian yang baik, huwa maulana, dia penolong kita, artinya dia adalah penolong kita, Allah penolong kita, wa hafizuna, dan penjaga kita, dia pelindung dan penjaga. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah yang beriman, maka bertawakal maksudnya adalah li fawidha al-mu'minuna Tidak ada satu benda pun di alam ini yang memberikan pengaruh pada diri kita. Jadi keyakinan utamanya ada hari-hari siang, bulan-bulan siang, ya, angka-angka siang, tempat-tempat yang dapat mendatangkan bahaya, ya, dalam tanda petik, ya, itu tidak ada dalam agama kita. Semua yang terjadi tidak akan pernah memberikan pengaruh apapun, baik pengaruh negatif atau pengaruh positif. Umpamanya ada keyakinan nama, ada keyakinan sebagai masyarakat kita, ada umpamanya ada nama Allah. Wah namanya tidak, apa namanya? Kenapa? Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu, Allah sudah tetapkan Semuanya ada ketentuannya. itu yang pertama kali Allah ciptakan. Sebelum menciptakan yang lain, Allah ciptakan pena. Faqala, Allah berfirman kepada pena. Nah, saya ingin sampaikan di sini, nanti tidak ada yang boleh bertanya bagaimana kok Allah berfirman kepada pena. Sebelum ada yang tanya, saya tahu dulu. Jangan ada yang bertanya kok Allah berfirman kepada pena. Ya. Keyakinan kita adalah kita percaya dengan seyakin-yakinnya tanpa ada sedikit pun keraguan bahwa apa yang Allah sampaikan, apa yang telah Rasulullah sampaikan adalah hak kebenaran. Allah berfirman kepada pena, untuk tulislah pena, tulislah. Sejak kolam pena diciptakan, dia menulis apa yang dia tulis, semuanya termasuk kita, sampai terjadi kiamat. Ini hadis ini riwayat Abu Dawud. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masalah takdir. Bapak Ibu, selanjutnya pelanggan selatan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tahapan penciptaan manusia. Semua kita, semua yang bernama manusia, tanpa terkecuali melalui tahap. Hadis sahih riwayat Muslim. Kata Rasulullah, inna ahadakum, semua kalian manusia, yujma'u qalbuhu fi batni arba'ina yawman nutfah, dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam masih berupa nutfah. 40 hari dalam perut ibu kita, tahap pertama masih berupa air, nutfah, sperma. 40 hari. Summa yakunu ala mithla dhalika. Kemudian nutfah atau sperma ini menjadi ala serupa darah. Misla dalika, seperti itu. Maksudnya 40 hari juga. 40 hari pertama berbentuk sperma. Masuk 40 hari kedua, sperma tadi berubah menjadi segumpal darah alam. Summa yakunu mutwatan misla dalika. Kemudian segumpal darah ini berubah menjadi segumpal darah selanjutnya, seperti itu juga 40 hari. 3 kali 40 hari. 40 hari pertama nutfah, 40 hari nasib. Nasib baik atau nasib buruk. Empat yang ditulis oleh malaikat yang Allah utus ke dalam rahim wanita saat jabang bayi berumur 120 hari atau 4 bulan. Yang pertama perbuatan. Apa perbuatan? Yang kita lakukan mulai kita lahir sampai kita meninggal dunia. Hari ini kita ketemu di sini. Ketentuannya sudah dituliskan oleh malaikat saat kita berumur 120 hari dalam tubuh kita. Nanti habis pengajian ini kita ngapain? Ngapain habis ini? Goreng lagi kan? Apa yang akan kita lakukan? Ya? Atau yang kita lakukan? Yang kita lakukan apa? Jadi amal. Dan dia juga yang menentukan kita. yang menggerakkan hati kita untuk berdoa. Jadi jangan ada anggapan sama sekali apa-apa berdoa. Kan kita sudah ditentukan untuk apa, rajin-rajin bekerja. Kan rezeki sudah ditentukan untuk apa, rajin menuntut ilmu. Kan semuanya sudah ditakdirkan. Ini adalah anggapan yang salah. Para ulama salaf mengatakan, Bapak Ibu, kita menolak takdir dengan takdir. Kita menolak takdir dengan takdir. Bagaimana ini? Contoh yang mudah. Kita lapar, lapar ke takdir. Kita tolak dengan makan, makan ke takdir. Kita makan. Sampai jam ini jelas. Sampai jam ini. Jadi kita menolak takdir dengan takdir. Kita haus, itu takdir. Kita minum juga takdir. Kita sakit, takdir. Kemudian kita berobat, itu juga takdir. Jadi kita menolak takdir dengan takdir. Ya. Semuanya adalah atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kemudian yang kedua, kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Kewajiban kita adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah tetapkan buat kita, bisa kita bayangkan Bapak Ibu, jangka waktu yang tidak singkat, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kita tidak ada satupun yang kita ketahui. Kewajiban kita berdoa. Berdoa adalah ibadah. Makin banyak berdoa, makin banyak ibadah. Nanti secara spesifik di rinci yang kita jelaskan materi tentang masalah doa. Ya. Baik, kita cukupkan. Tidak ada lagi pertanyaannya. Oh, masih ada. Silakan Pak Syekh. setiap hari. Betul Pak. Amal perbuatan. Bapak Ibu mungkin bisa mengerti yang ditanyakan tadi. Jadi begini Pak, kalau semuanya sudah tertakut karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya, baik atau tidak, kemudian kita dimintai pertanggungjawaban. Allah minta pertanggungjawaban kita padahal semua sudah ditentukan. Jadi untuk, jadi secara apa namanya, secara ringkasnya kalau begitu, untuk apa kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita sementara kan sudah ditentukan? Seorang pencuri dia bisa berdalih, saya mencuri karena kata Tuhan engkau ya Allah. Ini Pak jawabannya panjang, nanti coba buka slide yang paling akhir. Slide yang paling akhir. Jawabannya di sini Pak. Yang paling akhir kami sekarang. Nah, materi berikutnya beriman kepada takdir menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak kita bisa jelaskan sekarang. Ini penjelasan supaya kita apa namanya penjelasan dari teks. Ini jawabannya di sini. Jawabannya di sini ya. Demikian Bapak. Thank you.